Jangan heran kalau Inul sedang goyang, rada panas, agak seksi. Maafkanlah. Ibu-ibu semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang, bagi sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Sehat sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, goyang lagi yuk. Sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ada yang bilang dangdut tak goyang bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu Inul goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, maafin Inul ya, udah dulu ah.